sama dirimu. Saat kau tinggalkan ku, salahkan ku, salahkan aku. Bila ku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna terkait.